إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد nah, ada tempat dulunya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, dan sebagaimana biasa kita mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Aqidah Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan kita masih dalam pembahasan mengimani hari akhirat dan hal-hal yang terkait dengan hari akhirat tersebut. Seperti yang kita sebutkan bahwa iman terhadap hari akhir bukan hanya iman kepada adanya hari kiamat, bahkan apa saja yang terjadi setelah itu juga termasuk iman kepada hari akhirat. Nah, di antara yang wajib kita imani, di samping sebelumnya kita menyebutkan tentang al-mizan, mengimani adanya timbangan. Dengan timbangan itu ditimbang amalan-amalan, begitu juga pelaku amalan-amalan, bahkan juga ditimbang lembaran-lembaran catatan amal. Selanjutnya, pada malam hari ini melanjutkan pembahasan tentang hari akhirat, yaitu kita mengimani hisab, adanya hisab. وَيُحَاسَبُ الْخَلَائِقِ Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, dan makhluk-makhluk nanti bakal dihisab. Ya, yakni perhitungan amal, yaumul hisab. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan di antaranya pada surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-8, ya, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah, yakni mereka yang diberi kitab dengan tangan kanannya, kemudian tentunya mereka yang beramal amal yang soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan hisab. Dan bagi orang-orang yang dihisab dengan teliti, artinya tidak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pasti disiksa. Artinya pasti dia akan lebih banyak amal-amal buruknya. Di dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man nuqisha al-hisaba 'udziba. Barang siapa yang di hisab dengan detail, yakni betul-betul diteliti satu persatu, uzziba pasti disiksa. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah pada surat Al-Insyiqaq ayat 8 yang tadi kita sebutkan Allah mengatakan fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka mereka akan dihisab, dihitung amalnya dengan perhitungan yang mudah. Faqala, Nabi menjawab, innama dzalikal 'ard walakin man nuqishal hisaba yahlik. Yang disebutkan dalam ayat itu adalah hanya al-'ard, ditampakkan saja kemudian dilewati dengan mudah. Tapi orang yang dihisab dengan betul-betul teliti dan detail, yahlik, dia pasti binasa. Ya. Oleh karenanya di antara doa-doa yang diajarkan, ya, kita berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku, hitunglah amalku dengan perhitungan yang mudah. Sehingga ibaratnya dilewati-lewati saja, dilihat-lihat, lewati-lewati saja. Nah, soalnya kalau betul-betul diteliti, ya, kita sendiri menyadari tiap hari kayaknya gak lepas dari dosa, ya kan? Entah dengan mata kita, ucapan kita, telinga kita, batin kita, ada saja dosa yang kita lakukan. Sehingga kalau seperti itu caranya, didetailkan, ya sudah, kita pasti akan hancur. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian disebutkan oleh sebagian ulama, ada sebagian golongan yang tidak dihisab. Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, golongan pertama, man la sayyi'ata lahu wala hasanat katsirah walahu hasanat katsirah, orang yang tidak punya kejelekan, yakni sangat minim kejelekannya, walahu hasanat katsirah, dan mereka punya kebaikan yang banyak, maka mereka akan masuk ke surga tanpa hisab. Jadi langsung tanpa hisab, bahkan juga tentunya tanpa adab. Ya, seperti 70 ribu dari umat ini yang Nabi beritakan akan masuk surga bila hisabin wala azab. Nah, ini karena banyaknya kebaikan-kebaikan mereka dan sedikitnya amal jelek, ya, sehingga mereka langsung masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Golongan kedua, man lahu dzambul kufur walam ya'mal hasanah, golongan yang sebaliknya, orang yang punya dosa kekafiran dan enggak punya kebaikan, ini juga tanpa hisab tapi langsung masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Fa inna hadha sinf yadkhulun nar bila hisabin wala mizan, golongan ini juga akan masuk ke dalam neraka, atau golongan ini akan masuk ke dalam neraka tanpa hisab, tanpa juga mizan, tanpa ditimbang, ya, jadi langsung masuk ke dalam neraka. Selain mereka akan dihisab dan juga akan ditimbang. Adapun orang-orang yang beriman, di sini banyak diberi kemudahan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses hisab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, "Wa yakhlu bi 'abdihil mu'min fa yuqarriruhu bi dhunubi." Kama wasifa dzalika fil kitabi was sunnah. Allah Azza wa Jal akan bicara langsung dengan hambanya seorang mukmin tanpa penerjemah, ya, kemudian tidak diperlihatkan kepada yang lain. Fayuqarriruhu bidunubi, dan Allah Azza wa Jal akan memperlihatkan dosa-dosanya untuk dia akui, ya, seperti disebutkan dalam hadis-hadis. disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, riwayat Ibnu Umar, ya, bahwa Allah Azza wa Jalla akan mendekatkan hamba-Nya yang beriman, lalu Allah Azza wa Jalla akan tutupi sehingga tidak ada orang-orang yang melihat dan mengetahui, hanya Allah Azza wa Jalla dan Dia. وَيُحَاسِبُهُ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ وَيَقُولْ أَلَمْ تَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا. Ya, Allah Azza wa Jalla akan memperlihatkan dosa-dosanya dan akan mengatakan kepadanya, bukankah kamu melakukan dosa ini, dosa ini? Nah, maka Dia akan mengakui betul. Ya, dan hamba yang mukmin tadi sudah melihat dirinya pasti hancur. Di depan kiri kanannya sudah dia lihat, ya, tersedia apa yang dijanjikan dari azab. Dan dia pun melihat betapa banyaknya kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Dan dia akui semua. Tapi Allah Azza wa Jalla Maha Pemurah. Allah Azza wa Jalla menolong hamba-hamba yang beriman. Allah katakan kepada dia, satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Semasa di dunia aku tutup-tutupi dosa-dosamu, orang-orang enggak tahu dosa-dosamu. Maka sekarang juga di hari ini aku juga mengampuni dosa-dosamu. Nah, ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan seorang mukmin akan selalu jujur mengakui. Beda dengan orang yang munafik atau orang yang imannya lemah, ya, walaupun di hadapan Allah dia masih berbohong. Seperti dalam hadis bahwa Nabi SAW menceritakan tiga golongan manusia yang pertama kali dimasukkan neraka. Di antaranya orang yang diberi kemampuan baca Quran, yang kedua diberi kemampuan harta benda, yang ketiga mereka yang berjihad fisabilillah. Ketika ditanya apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang kuberikan padamu, dia katakan yang diberi kemampuan baca Quran mengakunya, saya ajarkan kepada orang-orang semua jalan yang di engkau ridhoi saya lakukan, ya, yakni nikmat-nikmat itu saya pergunakan di jalan-jalan yang koriboy, ya. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Sesungguhnya kamu mengajari, belajar dan mengajari supaya kamu disebut orang-orang sebagai pembaca Quran yang hebat. Ya. Begitu pula yang diberi harta benda, ngakunya semua jalan-jalan yang koriboy saya infakkan harta saya untuk itu. Allah katakan, dusta kamu, justru kamu melakukannya supaya disebut kamu orang yang dermawan. Begitu pula yang berjihad fisabilillah ngakunya untuk menegakkan kalimat Allah, maka Allah katakan, kamu dusta, sesungguhnya kamu melakukannya supaya dibilang oleh orang-orang kamu pemberani. Dan semuanya sudah kamu dapatkan, orang-orang menyebut seperti itu, tapi sekarang di hadapan Allah tinggal mendapatkan apa hukumannya. Jadi seorang yang memang tidak baik di akhirat pun masih berdusta, na'udzubillah min dzalik. Seperti yang tadi disebutkan, hamba yang beriman diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi siapapun dan seberapapun. Justru Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberi pertolongan. Ya. Wa amal kuffar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan berikutnya, wa amal kuffar, adapun orang-orang kafir, fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuhu fa innahu la hasanat lahum. Adapun orang-orang kafir, maka mereka tidak dihisab seperti dihisabnya orang yang ditimbang kebaikan dan keburukannya, karena mereka enggak punya kebaikan. Ya. Sehingga enggak perlu ditimbang atau enggak dihisab. ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيقفون عليها ويقررون بها. Jadi amal mereka hanya akan di yakni di sini dihitung, bukan dihisab seperti kaum mukminin yang masih punya iman dan amal soleh, akan mereka akan di apa minta mengakui amal-amal keburukan mereka, kemudian ya saatnya mereka kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan orang-orang kafir yang melakukan kebaikan? Apakah dapat balasan apa tidak? Karena orang kafir ada juga yang misalnya bersedekah, ya kan? Menolong orang ada juga. Ya. Nah, amal-amal yang mereka lakukan yang baik itu secara hukum agama tidak sah. Kenapa? Karena tidak didasari iman. Iman merupakan syarat utama diterimanya amal. Kalau enggak ada iman, amal apapun enggak diterima. Namun demikian, Allah Azza wa Jalla masih memberikan kemurahan dengan diberi balasan di dunia. Ya. Jadi disebutkan di sini dalam keterangan as-sahih anna amalul khair allati ya'maluha al-kafir yujaza biha fid dunya faqat. Pendapat yang sahih bahwa amalan kebaikan yang dilakukan orang kafir hanya dapat balasan di dunia. Dan balasan di dunia itu sudah begitu banyak bagi mereka, ya. Selama mereka hidup di dunia itu, berbagai fasilitas duniawi yang Allah berikan kepada mereka, ya, fisik jasmani mereka, nafas mereka, dan berbagai fasilitas yang lain, harta benda dan lain-lain, itu sudah mencukupi sekali untuk membalas kebaikan yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan sangat sedikit. Sehingga nanti di akhirat, ketika mereka datang, mereka sudah tidak punya hak untuk diberi balasan atas kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Nah, oleh karenanya orang kafir di akhirat sudah tidak ada lain kecuali neraka bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Amal mereka seperti yang Allah katakan dalam ayat-ayat, ibarat debu yang terbangan, sudah tidak punya nilai di akhirat kelak. Seperti dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ya, dalam ayat yang lain surat Ibrahim ayat yang ke-18 juga disebutkan, ka'maluhum karamat. Amal mereka itu ibarat abu, ishtaddat bihir rih, yang dihembus oleh angin yang begitu kuat, sudah ringan sekali, hilang, tidak ada bobotnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. وفي عرصات القيامة الحوض والمورد للنبي صلى الله عليه وسلم. Ini terkait dengan hisab, ya. Jadi itu terkait dengan mengimani hisab. Kemudian berikutnya termasuk yang wajib kita imani terkait dengan peristiwa-peristiwa di akhirat kelak adalah mengimani adanya haud. Haud itu telaga. Telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sebuah telaga yang besar. Fi arafatul qiyamah, di padang mahsyar. Disebutkan dalam hadis-hadis sifat dari telaga Nabi itu, ma'uhu asyaddu bayadhan minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan rasanya lebih manis dari madu. Aniyatuhu adada nujumis sama, gelas-gelas atau cangkir yang ada di sekelilingnya sebanyak bintang-bintang di langit. Tuluhu syahrun wa arduhu syahrun, lebarnya sepanjang perjalanan satu bulan, panjangnya juga sepanjang perjalanan satu bulan. Man yashrab minhu syarbatan la yadma ba'daha abadan. Siapa yang meminum dari telaga itu seteguk saja, sudah tidak akan pernah haus lama-lamanya. Ya. Nah, ini ringkasan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan pula bahwa telaga ini dialiri dari surga, dari Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar itu sungai di dalam surga yang Allah karuniakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, telaga Nabi ini dialiri dari surga. Hadis-hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak. Sebagian ulama menyebutkan derajatnya mutawatir. Ya. Kemudian terkait dengan telaga ini, ada satu hal yang sangat penting juga untuk kita ketahui, bahwa di sana Nabi SAW menjaga telaga beliau, dan berdatangan ke telaga Nabi umat Nabi, kaum muslimin berdatangan untuk minum dari telaga Nabi SAW. Nah, ketika itu ada sebagian golongan yang justru dilarang untuk mendekati telaga Nabi. Ya. Padahal Nabi SAW melihat ada tanda-tanda bahwa mereka adalah umat Nabi. Tapi para malaikat mengingatkan bahwa mereka itu tidak berhak. Mereka, para malaikat mengatakan bahwa orang-orang itu telah merubah sepeninggalmu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengatakan suhkon suhkon, menjauhlah menjauhlah. Liman baddala ba'di, untuk kalian yang merubah-rubah sepeninggalku. Apa yang dimaksud merubah-rubah? Ya, yang pertama tentu ya berubah agama sehingga murtad. Nah, ini jelas tidak mungkin akan mendekat ke telaga Nabi. Yang kedua, kata ulama, masuk dalam hal ini juga yang merubah sebagian ajaran agama. Dengan kata lain, melakukan bid'ah-bid'ah. Ya. Karena disebutkan dalam riwayat itu, ada tanda-tanda umat Nabi Muhammad. Nampak bekas wudunya, ya kan? Bekas wudu nampak. Ya, cemerlang. Sehingga Nabi ketika itu mengatakan ummati ummati, mereka umatku, mereka umatku. Dilihat dari tanda-tandanya. Tapi disebutkan tadi bahwa mereka telah merubah. Jadi kesimpulan sebagian ulama, kalau begitu juga termasuk yang diusir dari telaga Nabi para ahlul bid'ah. Ya, orang-orang yang membuat-buat bid'ah, mereka telah merubah ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dari sini ini menunjukkan apa bahayanya perbuatan-perbuatan bid'ah, membuat-buat bid'ah. Ya, ajaran Nabi yang benar dirubah, ditambah-tambahi, dirubah, dikurang-kurangi, ada pengurangan, ada tambahan, ada perubahan. Ya, sehingga dengan itu na'udzubillah mindzalik, mereka terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pelajaran penting bagi kita agar kita berusaha sebisa mungkin untuk menjauhi bid'ah-bid'ah. Ya. Sementara kita coba dulu. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.